belakang terpilih ada Aco Akumala dan New Pantura Live Music. Selamat malam buat semuanya. Lagu ini khusus buat Biarkan saja semua mulai. Biarkan saja mereka berbicara. Biarkan saja wadus menggembek, kafilah tetap berlalu.